Mitra Bisnis, setelah toko retail modern, kini pemerintah berencana membatasi jumlah gerai yang boleh dimiliki sendiri untuk bisnis franchise restoran. Sisanya master franchise harus mensup waralabakan dengan paket investasi yang terjangkau. Lalu juga ada kewajiban menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri dengan porsi mayoritas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Bakso Cak Eko, Henry Eko Sriantono. Pak Eko, apa komentar Anda melihat rencana aturan ini? Kalau saya selaku pengusaha di bidang waralaba, ya tentunya memang itu juga membatasi dari bagaimana kita ekspansi di dalam bisnis yang telah kita jalani itu. Namun memang dari sisi pemerataan dalam arti untuk pengembangan jumlah entrepreneur di Indonesia itu memang juga sangat positif bagi secara keseluruhan bagaimana penduduk Indonesia juga akan semakin banyak yang menjadi entrepreneur dengan menjadi sub waralaba dari masing-masing waralaba yang saat ini ada baik di Indonesia yang lokal maupun yang waralaba asing. Jadi ada sisi yang memang bagi pengusaha seperti saya, khususnya di bidang waralaba, itu memang di awal memang merasa bahwa ini akan membatasi pengembangan kami karena kami ingin ekspansi secara kita miliki kepemilikannya 100%. Namun saat ini dengan adanya aturan yang akan diberlakukan di mana dibatasi, itu juga ya kami juga tentunya bagaimanapun juga kami juga akan support gitu. Karena itu bahwa tujuan dari itu juga adalah untuk mengembangkan jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia. Jadi semakin banyak masyarakat yang akhirnya bisa menikmati atau terjun di dalam kewirausahaan atau mempunyai usaha masing-masing gitu. Lalu Pak, beberapa pihak khawatir karena beberapa franchise memiliki harga yang sangat mahal. Dan jika master franchise harus mensup waralabakan dengan paket investasi yang terjangkau, maka ada potensi mengurangi kualitas dari franchise. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya memang itu yang memang menjadi ini ya menjadi masalah karena tidak sedikit pula yang waralaba yang menawarkan investasinya memang sudah di angka miliaran. Nah itu yang akan sulit dalam arti mereka sebenarnya sudah naik kelas terus akhirnya dibikin downgrade jadi turun kelas. Nah ini yang akhirnya tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas. Kalau menurut saya sebaiknya memang mungkin harga terjangkau namun mungkin dari tipikal-tipikal model-modelnya aja yang dibikin lebih kecil skopnya. Dalam arti tanpa mengurangi kualitas ataupun mutu yang sudah dimiliki oleh waralaba yang memang nilainya sudah cukup mahal dalam arti sampai dengan miliaran. Jadi mereka paling tidak membuat packaging lagi atau tipe-tipe lagi, prototip lagi yang memang angkanya masih bisa dijangkau oleh masyarakat luas sehingga mereka juga bisa invest di dalam bisnis waralaba itu namun tidak berpengaruh terhadap kualitas. Jadi yang di situ yang dimainkan adalah masalah ukuran. Jadi yang tadinya mungkin dalam bentuk restoran yang cukup besar sekali misalkan sampai dengan luasnya di atas 250 meter persegi mungkin dibikin dengan skala yang mungkin 100 meter persegi atau mungkin one stop shopping misalkan yang bukan akan di bidang retail gitu ya, one stop shopping dan lain-lain atau drive through gitu ya, paket-paket di rest area seperti itu yang mungkin ukuran-ukurannya itu juga bisa lebih kecil sehingga nilai investasinya juga bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Lalu terkait rencana aturan ini sendiri, ada saran Pak kepada pemerintah, hal apa yang paling perlu diperhatikan? Ya tentunya untuk membuat kebijakan sebaiknya memang melibatkan banyak pihak dalam arti dari karena Indonesia ini yang paling banyak adalah usaha UKM yang paling besar gitu ya. Jadi tentunya mereka juga baru berkembang, startup baru memulai. Jadi paling tidak mengakomodir apa yang menjadi keinginan dari pengusaha-pengusaha UKM ini. Sehingga aturan-aturan yang nantinya akan diberlakukan juga tentunya tidak memberatkan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin terjun sebagai entrepreneur. Nah itu perlunya suatu koordinasi yang baik antara beberapa pihak baik pelaku UKM termasuk asosiasi yang terkait dengan waralaba dan tentunya dengan pemerintah selaku pembuat regulasi itu. Demikian Presiden Direktur Bakso Cak Eko, Henry Eko Sriantono. Saya Wendy Lim.